لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جمعين والحمد لله Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awaqu Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Beliau di akhir risalah menyebutkan adab-adab para guru dan juga adab-adab para murid yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama yang boleh sebutkan adalah mengikhlaskan niat bagi seorang guru dan juga seorang murid, hendaknya ikhlas itu menjadi dasar dan pondasi dari segala amal perbuatan yang dikerjakan, baik itu dalam membaca, di dalam duduk, di dalam menulis, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan belajar. Hendaknya seorang guru dan seorang murid melakukan semua itu, semua perbuatannya yang berkaitan dengan ilmu secara khusus, hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Hendaknya menjadikan ikhlas itu sebagai dasar dan segala dari segala amalan yang dia kerjakan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal yatahaqqaqu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan, dan hendaklah mereka mewujudkan, mempraktikkan, hendaklah mereka para guru dan para murid, seorang ustadz dan santri, hendaknya mereka mempraktekkan dan mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, dan kata ilmu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kata ilmu yang dipuji, disanjung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, demikian juga orang yang mencarinya itu dipuji dan disanjung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Secara khusus yang dimaukan adalah ilmu agama. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh satu jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh satu jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini man adalah isim syarat. Kemudian salaka adalah fi'il syarat. Sahala adalah jawab syarat. Barang siapa yang menginginkan surga, maka dia akan sampai kepadanya dengan ilmu. Sebagaimana kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, bahwa barang siapa yang mencari surga, ingin mendapatkan surga dengan ilmu, maka berarti dia menempuh jalan untuk menuju surga bi aisyariha wa ashaliha, dengan cara, dengan apa, jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah dan paling dekat, paling pendek untuk menuju surga adalah ilmu. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jalan yang paling mudah atau jalan yang mempermudah masuk ke dalam surga adalah dengan ilmu. Ini juga menunjukkan bahwa surga itu diraih dengan ilmu. Surga itu bisa diraih, bisa didapatkan dengan ilmu, yaitu dengan ilmu syar'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang di dalamnya, yang sibuk dengan ilmu, baik belajar maupun mengajar, baik belajar ataupun murojaah, sehingga Allah menjadikan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Qala rahimahullah, فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه على العلم يؤين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. maka semua jalan baik jalan itu hisi, jalan yang secara apa, terwujud, ada jalan yang konkret ya, yang nyata, ataupun jalan yang maknawi, ataupun jalan yang maknawi, yaitu mungkin membaca, mungkin apa, menghafal, mungkin murojaah, dan yang semisalnya, yang ditempuh oleh orang yang berilmu, ditempuh oleh orang yang belajar, yang membantu untuk mendapatkan ilmu atau membantu memperoleh ilmu, itu masuk pada sabda Nabi tersebut. Semua perkara yang ditempuh oleh seorang yang belajar dan itu menjadikan dia bisa menggapai ilmu, bisa memperoleh ilmu, itu masuk pada apa? Yaltamisu fihi ilman. Termasuk pada jalan mencari ilmu tadi. Baik itu yang sisi yang konkret ataupun yang maknawi, yang nyata ataupun tidak nyata. Yang nyata, ya berjalan kaki di jalan untuk menuju tempat belajar. Jalan kaki atau dengan naik kendaraan menuju tempat belajar. Ini nyata. Ini sisi. Barang siapa yang berjalan, yang di jalan tersebut, dia berjalan ke pondok atau tempat belajar, berarti masuk di dalamnya. Akan dipermudah jalan dia menuju surga. Demikian juga membeli kitab, membeli pensil, membeli buku tulis, membeli penghapus, membeli tas, itu masuk di dalam tariqan yaltamisu fi'ilman, masuk kepada dia mencari ilmu di jalan tersebut. Maka membeli buku, membeli kitab, ini termasuk cara mendapatkan ilmu. Dan itu akan memudahkan seorang masuk ke dalam surga. Demikian juga membeli penghapus. Demikian juga yang lainnya yang nyata. Ataupun dia duduk di majelis, di pondok, atau tempat belajar, atau dia membaca, dia menghafal, murojaah, mengulang pelajaran, ini masuk pada menempuh satu jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu. Duduk untuk membaca, murojaah, menghafal, ini memudahkan dia, orang tersebut, masuk ke dalam surga. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita termasuk mereka. Makanya bersemangatlah antum. Hendaknya kita semua bersemangat dalam masalah ini. Baik dalam membaca, baik di dalam menulis, baik di dalam menghafal, murojaah, dan seterusnya. Bersemangat. Kenapa? Ini kita melakukan amalan yang akan mempermudah bagi kita masuk ke dalam surga. Kita melakukan satu perbuatan yang memasukkan kita ke dalam surga. Maka hendaknya apa? Semangat. Hendaknya bersemangat, bersegera untuk melakukannya. Qala rahimahullah, tariqatu talab. Kemudian beliau menjelaskan yang berikutnya. Tariqatu talab, cara belajar. Tariqah jala at-talab, menuntut ilmu. Cara menuntut ilmu itu bagaimana? Qala rahimahullah, summa ba'da hadha. Kemudian setelah ini, setelah apa? Seorang guru dan seorang murid itu menjadikan ikhlas sebagai landasan, fondasi semua amal perbuatan yang dia kerjakan. Ya ta'ayyanu al-bada'ata bil ahami fal aham minal ulumi syar'iyyah. Maka menjadi jelas, terang dan tertentu bagi dia untuk memulai dalam belajar itu apa yang didahulukan. Hendaknya dia memulai dengan bil aham fal aham, dari yang penting setelah yang terpenting. Jadi yang terpenting dulu, yang paling penting apa? Setelah itu yang penting berikutnya. Jadi dipilih apa? Yang paling penting, yang harus diketahui dulu apa, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Bertahap. Dicari yang paling pokok, yang paling penting. Dari apa? Al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syar'i. Wa ma yu'inu 'alaiha min ulumil arabiyyah, dan apa yang membantu, yang bisa menolong untuk mendapatkan ilmu syar'i, umpamanya mempelajari akidah atau mempelajari fikih. Apa yang mempermudah seseorang bisa mempelajari akidah? Apa yang bisa mempermudah seseorang mempelajari fikih? Yaitu apa? Min ulumil arabiyyah, dari ilmu bahasa Arab. Jadi yang terpenting ilmu akidah. Demikian juga yang bisa membantu mempelajari ilmu akidah, yaitu ilmu bahasa Arab. Nahwu, sharaf, cara menulis, tajwid, ini membantu. Qala wa tafsilu hadhihi al-jumlah katsirun ma'rufun yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashas. Dan perincian kalimat ini, perincian kalimat apa? Dalam belajar memilih yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Pilih yang paling mendasar, kemudian yang berikutnya. Ini katsirun ma'rufun, ini banyak, ma'ruf, diketahui. Yakhtalifu, ini berbeda-beda, bikhtilafil ahwal, sebagaimana perbedaan keadaan. Berbeda apa? Keadaan-keadaan. Mungkin di satu negeri sebagaimana telah berlalu, di situ mazhabnya Syafi'iyah, maka yang paling penting dia belajar fikih Syafi'iyah. Seorang berada di tempat Hambaliyah, maka dia mendesak penting bagi dia dasar ilmu fikih dia adalah Hambali. Ini perbedaan keadaan. Wal ashas, demikian juga perbedaan seseorang, apa yang dia butuhkan. Oh, kalau masih kecil tahapannya seperti ini. Kalau sudah besar, umpamanya mau menikah, apa yang paling penting yang dia pelajari? Oh, perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Oh, kalau ini sudah tua, apa yang perkara penting yang perlu dan harus dia lakukan sekarang? Mungkin dalam perkara ibadah dia, kemudian dalam perkara apa? Tanggung jawab sebagai orang tua. Ini mendesak bagi dia. Semuanya apa? Berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan perbedaan pelakunya. Qala yambagi an yasluka aqraba tariqin yusilu ilal maqsud alladhi yatlubuhu, dan seyogyanya. Untuk apa? Menempuh jalan dengan jalan yang paling dekat, jalan yang paling pendek. Jalan yang paling pendek apa? Belajar itu duduk di depan guru. Itu paling pendek daripada belajar sendiri. Kenapa? Duduk di depan guru sudah dijelaskan, sudah diterangkan, ini demikian dan demikian. Ini paling pendek. Tidak perlu membahas sendiri, tidak perlu mencari sendiri. Ini paling dekat, paling mudah, yang bisa mengantarkan dia kepada maksud dan tujuan dia di dalam mencari atau menuntut ilmu. Cara yang paling pendek, cara yang paling dekat, paling mudah adalah duduk di depan seorang guru. Qala wa an yantaqiya min musannafatil fan. Dan itu tadi satu cara, satu jalan. Dan di sana banyak jalan. Bisa dia membaca sendiri, bisa membahas sendiri, bisa. Tapi yang paling mudah, yang paling pendek belajar, untuk sampai kepada tujuan adalah duduk di depan guru. Kalau yang wayantaqiya min musannafatil fan, dan hendaknya dia memilih, intiqa, memilih, dipilih-pilih mana yang paling bagus, mana yang musannafat, karangan-karangan atau kitab-kitab fan, bidang ilmu yang paling ringkas, kemudian yang berikutnya atau yang paling mudah caranya, apakah ini ringkasan kalau fikih seperti Umdatul Fikhi atau Matan Abu Suja' dalam Syafi'iyah atau Ad-Darari atau yang lain dengan kalimat yang ringkas ataupun yang lain, dia pilih, dipilih yang sesuai dengan dia. Yastagilu fihi ahsanuha wa awdahuha, yang dia sibuk dengannya pada fan tersebut dengan apa? Yang paling bagus dan paling jelas. Dalam nahwu mungkin dipilih mana yang paling ringkas, paling jelas. Oh, pilih muyasar atau pilih matan jurumiyah. Ini paling ringkas, paling mudah dan sudah mencakup perkara-perkara yang pokok yang ada. Di dalam akidah, pilih yang paling ringkas, paling bagus, paling jelas. Salah satu usul. Wa aktsaruha fa'idatan, dan yang paling banyak faedahnya. Wa yaj'alu julla hammihi wa ishtighalihi bidzalikal kitabi khifdan 'indal imkan, dan hendaknya menjadikan mayoritas atau bahkan seluruh keinginannya, cita-citanya dan kesibukan dia dengan kitab tersebut adalah khifdan, adalah menghafal. 'Indal imkan, kalau itu mungkinkan. Jadi kalau dia belajar, mungkin dia untuk menghafal, hafalkan apa? Matan jurumiyah dihafalkan. Apa salah satu usul dihafalkan. Fikih umdatul fikhi dihafal. Kalau dia mungkin mampu untuk menghafalkan, maka apa? Dihafalkan. Dengan apa? Dihafalkan. Indal imkan kata beliau. Karena itu memungkinkan. Kalau mungkin kan apa? Dihafal. Maka antum yang kecil-kecil usahakan untuk menghafal. Ya. Dalam belajar bahasa, khususnya bahasa Arab itu, hafalkan. Kenapa? Karena ini menjadi dasar. Ini menjadi akar. Kalau akarnya kuat, nanti pohon cabang menjadi kuat, mudah belajar yang berikutnya. Khususnya jurumiyah. Hafalkan. Nah, demikian juga yang lain. Kalau memungkinkan dihafal, dihafal. Au dirasatan, dirasata taqririn bihaitsu tasiru ma'anihi ma'qulatan fi dhihnihi mahfuzatan. Atau dirasata taqririn, atau belajar dengan mengulang-ulang. Jadi sudah belajar, diulang lagi. Ini sudah belajar, diulang belajar lagi. Jadi diulang lagi, diulang lagi. Bihaitsu, hingga apa? Tasiru ma'anihi, makna dari yang dipelajari, kalimat, bab, atau masalah, itu ma'kulatan. Itu bisa masuk akal, artinya dia bisa memahami. Dia diulang, diulang, sehingga faham. Fi zihnihi, pada benaknya, mahfudhatan, terjaga. Terjaga di benak. Walaupun kalimatnya tidak hafal, tapi maknanya tahu. Faham. Walaupun tidak hafal. Fa'il adalah al-fa'ilu huwa. Dia tidak hafal al-ismu, al-marfu, dan seterusnya tidak hafal. Tapi maknanya dia tahu. Sehingga kalau suruh menyebutkan tahu. Kenapa? Maknanya masuk atau tertancap di dalam benak. Kenapa? Diulang-ulang. Kalau bisa pertama dihafalkan. Yang kedua kalau tidak bisa diulang-ulang. Ya. Jadi setelah belajar diulang lagi. Setelah belajar dimurojaah. Tsumma la yazalu. Kemudian setelah itu sudah paham. Dengan diulang tadi dimurojaah paham. Tsumma la yazalu yukarriru ma huwa alaihi ma marra alaihi wa yu'iduhu. Kemudian apa? La yazalu. Senantiasa yukarriru, senantiasa mengulangnya. Ma marra alaihi, apa yang telah lewat bersama dia. Ini ketemu bacain. Oh iya, ini ketemu. Tidak hafal tapi paham. Yukarrir, diulang-ulang. Kalimatnya diulang-ulang. Wa yu'iduhu, dan dia mengulangnya. Ini sudah pelajaran, sudah selesai. Ya, alhamdulillah kitab sudah selesai. Dibaca dengan diulang-ulang. Wa yu'idu, dan dia mengulanginya lagi. Apa? Belajar lagi dari awal. Dia pelajari lagi. Itu semua untuk apa? Biar ilmu itu tertancap. Biar ilmu itu kokoh di dalam diri kita. Maka apa yang sudah kita pelajari, yang sudah antum pelajari, diulang. Diulang dan diulang. Jangan bosan mengulang. Khususnya ini hafalan Al-Quran ataupun hadis. Ya, diulang, diulang, dan diulang. Demikian juga pelajaran-pelajaran yang lain. Dari nahwu, sharaf, kemudian imla, akidah, dan pelajaran yang lain. Itu diulang. Diulang dan diulang. Murojaah. Ya. Maka jangan malas untuk murojaah. Kenapa? Di depan sudah disebutkan bahwa duduk, membaca, mengulang pelajaran, ini termasuk apa? Amalan untuk mendapatkan ilmu. Dan amalan untuk mendapatkan ilmu, ini termasuk amalan yang memudahkan masuk ke dalam surga. Jadi apa? Oh, saya membaca mengulang. Masuk di dalam benak kita, saya seperti ini akan mudah masuk ke dalam surga. Amalan yang kita kerjakan ini memudahkan kita masuk ke dalam surga. Walaupun duduk sekedar baca, yang bacanya bisa santai ya. Baca pelajaran bisa santai murojaah. Apa? Bisa di sini kopi, di sini roti. Ya, sambil ngopi dan makan roti, bisa enggak? Bisa. Sini makan apa? Kopi, di sini crispy juga bisa. Ya. Bisa. Dengan santai. Itu termasuk amalan yang memudahkan masuk ke dalam surga. Maka bersemangat. Hendaklah kita semuanya bersemangat, kita terus mengulang. Mumpung antum semua belum apa? Belum punya tanggung jawab. Belum banyak pikiran, diulang dan diulang pelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan mudah di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi asyhadu la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.